Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Taqaddam inda akhina Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari wa ta'ala hadatsana Harmi bin Hafs qala hadatsana Wahib qala hadatsana Ayyub an Amr bin Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyal wa kana lahu ibnun mustardiun fina wa kana lahu ibnun mustardiun fi nahiyatil madinah wa kana diru kainan wa kunna na'ti wa kada dakhana al bait bi tahiri fa yakbilu wa yasumu. Hasanta barakallahu fik. Selanjutnya taqaddam inda akhina Yusuf Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Harami ibn Hafs qala haddathana Wahib qala haddathana Ayyub an Amr ibn Sa'id an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil 'iyal wa kana lahu ibnun mustardi'un fi nahiyatil madinah wa kana dhiruhu qainan wa kunna na'tihi wa qad dakhala al-baytu bi idkhir fa yuqabbiluhu wa yashummuhu. Hasanah, barakallahu fikum. Selanjutnya Fawaz. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Harami ibn Hafs qala haddathana Wahib qala haddathana Ayyub an Amr ibn Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arhamun nas bil ayal wa kana lahu ibnun mustardi'un fi nahiyatil madinah wa kana dhi'ruhu qainan wa kunna na'tihi wa qad dakhana al bait fi idhkir fayuqabbiluhu wa yasummuhu. Hasan. Selanjutnya Abdul Fattah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Harami bin Hafs qala haddatsana Wahib qala haddatsana Ayyub an Amr bin Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala haddatsana Ayyub an Amr bin Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bil iyali wa kana lahum mustardiun fi nahiyatil madinati wa kana dhiruhu qainan wa kunna na'tihi wa qad dakhana al baita bi ithir wa yaqbilu wa yashumu. Hasan tabarakallah fi. Hayib. Tim Umar bin Khattab membaca semuanya. Kelompok Abu Bakar baca semuanya. Tim Abu Bakar yang jadi kelompok grup Abu Bakar baca semua. Grup Utsman bin Affan. Qra'una kullu. Grup Ali bin Abi Thalib. Mulughah yaqra'una kulluhum. Ismul Fata yaqra'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad. Telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Tayyib, Imam Al-Bukhari memiliki 4 orang guru yang semuanya bernama Abdullah bin Muhammad. Barakallahu fikum. Yang membedakan mereka adalah nama kakeknya. Iya. Barakallahu fikum. Dan ini sudah sering kita sebutkan siapa saja empat orang tersebut, Habib. Yang pertama Abdullah bin Muhammad ibu Nabi Syaibah. Yang kedua apa? Ibnul Asma. Abdullah bin Muhammad ibnul Asma. Yang ketiga Abdullah bin Muhammad ibni Abil Aswad. Yang keempat Taib Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Yu'fi. Ya, empat orang guru Imam Bukhari yang memiliki nama dan ayahnya juga sama, Abdullah bin Muhammad. Kulluhum thiqat. Iya, semua rawi-rawi tadi adalah rawi-rawi yang terpercaya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada masalah ketika beliau menyebutkan haddatsana Abdullah bin Muhammad dan tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud dengan Abdullah bin Muhammad di sini, karena semuanya thiqah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang pada sanad ini barakallahu fikum, kalau kita mengecek tayyib dari gurunya yaitu Marwan tayyib, maka Marwan hanya punya murid yang bernama Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Syaibah. Sehingga Abdullah bin Muhammad di sini adalah Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Syaibah Abu Bakar. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Syaibah. Siqatun. Qala haddathana Marwan. Marwan bin Muawiyah. Marwan ibnu Muawiyah ibnil Harith ibni Asma ibni Jariyah Al-Fazari. Al-Fazari Abu Abdullah Al-Kufi. Marwan bin Muawiyah ibnil Harith ibni Jariyah Al-Fazari Abu Abdullah Al-Kufi. Thiqatun Hafizun. Kana yudallis Asma'a Syuyukh. Tayyib. Marwan ini thiqah hafid, tapi sayangnya dia terkadang melakukan tadlis terhadap nama-nama syekh-syekhnya, guru-gurunya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Tadlis itu tindakan menyamarkan riwayat sanad. Iya. Barakallahu fikum. Jadi ada seorang rawi yang dia membuat samar sebuah sanad atau periwayatan dengan berbagai macam faktor penyebab. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Imma dikarenakan barakallahu fikum ada unsur hasad. Baik, unsur barakallahu fikum. Iya. Kedengkian. Tayyib. Karena dia meriwayatkan dari seseorang yang dia anggap iya lebih rendah daripada dia, sehingga dia merasa barakallahu fikum gengsi kalau meriwayatkan secara terang-terangan menyebutkan namanya fulan. Oh, ketahuan ternyata si Alan mengambil riwayat dari si si fulan. Dia enggak mau yang seperti itu. Sehingga dia samarkan. Si fulan tadi dia ganti namanya. Gitu ya. Namanya yang ma'ruf misalnya adalah barakallahu fikum Tayyib Idris, dia ganti. Iya, disamarkan menggunakan kunyahnya. Padahal orang ini ma'ruf dikenal dengan Idris. Dia ganti dengan nama barakallahu fikum Tayyib An, iya, Abu Ibrahim. Padahal Abu Ibrahim itu kunyahnya Idris. Dan orang enggak tahu sopo iki Abu Ibrahim. Barakallahu fikum. Faktor kedua penyebabnya barakallahu fikum adalah, iya, kalau tadi niatannya negatif. Niatannya positif. Niatannya baik, yaitu untuk menjaga, iya, barakallahu fikum, nama baik sang guru. Ya, untuk menjaga nama baik sang guru. Barakallahu fikum. Baik. Karena barakallahu fikum dia tahu gurunya inilah seorang rawi yang dhaif, yang lemah, gitu ya. Dan semua orang juga mengerti barakallahu fikum. Kalau dia sebutkan, maka apa? Akan ketahuan riwayatnya itu riwayat yang lemah. Sama dia di tadlis. Iya. Barakallahu fikum. Disamarkan. Baik. Nama yang ma'ruf dipakai nama yang tidak ma'ruf. Barakallahu fikum. Iya. Niatannya bagus, namun dampaknya justru barakallahu fikum menjadi apa? Jelek. Iya. Yang jelek itu adalah nanti yang terkena dampak negatifnya adalah sang guru. Barakallahu fikum. Baik. Dan tadlis memiliki berbagai macam motif, ya, modus para rawi dalam mentadlis hadis. Di antaranya tadi, ya, menyamarkan nama. Ya. Jadi namanya itu disamarkan, diubah dari nama yang masyhur menjadi nama yang tidak masyhur. Dikenal sang rawi tadi dengan nama Idris misalnya, dia ganti dengan kunyahnya, ya, yang tidak ma'ruf. Barakallahu fikum, menjadi Abu Ibrahim. Kemudian yang kedua bentuk tadlis adalah, siapa yang bisa menambahkan? Hah? Angkat tangan. Ayo, Abdul Fattah. Tadlis ataf, gimana itu gambarannya? Tayyib, dia mentadlis menggunakan huruf ataf. Iya. Jadi gambarannya barakallahu fikum, dia meriwayatkan hadis semuanya menggunakan sighah tahdits, langsung mendengar. Iya, haddatsana sami'tu, gitu kan, yang menunjukkan dia langsung mendengar dari sang guru dalam riwayatnya tadi. Kemudian pada satu riwayat dia sebenarnya tidak mendengar langsung dari gurunya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk menyamarkan riwayat ketika dia mengatakan qala haddatsana fulan wa fulan. Gitu ya. Di sini kan mengesankan seolah-olah wa haddatsana fulan karena dia ataf dengan lafaz haddatsana. Padahal yang dia maksud adalah wa an fulan. Di situ ada huruf an yang dia sembunyikan. Barakallahu fikum. Ya, itu namanya tadlis ataf. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang barakallahu fikum. Iya, ma'ruf kisah dalam masalah ini dari kisahnya siapa? Siapa? Ibnu Mubarak. Yang mengetes murid-muridnya. Yang ada di kepala saya bukan Ibnu Mubarak. Ini faedah baru ini. Di mana itu sama? Antum dapatnya di mana itu? Hah? Ada belum mufrad? Masa? Singkatannya bukan Abdullah ibn Mubarak. Lah. Ada yang bisa mengingatkan? Hah? Husain ibnu Bashir. Ya, Husaim ibn Bashir, itu yang ada di kepala saya. Husaim ibn Bashir, ketika dia mengetes ketelitian murid-muridnya, dia ma'ruf dengan riwayat tadlis, ya. Kemudian pada satu ketika muridnya mengatakan, Syekh, al-yaum biduni tadlis ya Syekh. Ya. Hari ini kami harapkan enggak ada riwayat yang di tadlis. Barakallahu fikum. Tayyib, kata beliau. Beliau menyampaikan riwayat selesai semua, ya. Salah satunya dengan bentuk tadi. Qala haddatsana fulan wa fulan. Semua selesai. Kemudian beliau bertanya, hal dallastukum al-yaum? Apakah hari ini saya melakukan tadlis? Tidak sih, aman semua riwayatnya. Dengan sirah sama semua. Haddatsana, sami'tu, akhbarana, gitu ya. Enggak ada sih. Naam, iya. Dallastukum al-yauma. Iya, saya melakukan tadlis pada hari ini. Loh, yang mana sih? Pada ucapan, fi qawli haddatsana fulan wa fulan. Aih, wa'an fulan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu diantara bentuk tadlis, ya, motif atau modus rawi dalam menyamarkan hadis menggunakan huruf ataf. Tayyib. Jenis yang lain, siapa yang bisa menambahkan? Nah, Jamal. Tadlis apa? Sukun. Gimana itu? Oh, sukut. Gimana? Diam. Taib, ya. Namanya tadlis sukut. Jadi dia, barakallahu fikum, menjatuhkan seorang rawi dalam sanad dengan diam. Dia mengatakan, qala fulan, ya, qala haddatsana fulan, qala sami'tu fulan. Diam dia. Taib. Qala haddatsana fulan. Nah, gitu ya. Ketika dia diam tadi, di situ ada nama rawi yang dibuang. Namanya tadlis sukut. Ya, dia membuang rawi dengan cara diam sejenak. Barakallahu fikum. Taib, ada yang bisa menambahkan lagi? Tadlis ataf, tadlis sukut. Satu lagi? Aswa'ut tadlis. Ya, modus tadlis yang paling jelek dan berbahaya. Tidak semua orang bisa mendeteksinya. Kecuali jahabidah. Tadlis apa itu? Tadlis taswiya. Gimana gambarannya? Hah? Tadlis taswiya seperti apa gambarannya? Menyamarkan nama guru. Itu tadlis suyuk. Ya Aba Royhana. Asamaronji. Gimana bentuknya tadlis taswiya? Ini jenis tadlis yang paling berbahaya. Iya. Itu membutuhkan pakar-pakar dalam periwayatan untuk bisa mendeteksinya. Auzan. Siapa yang bisa membantu? Tadlis taswiya. Jamal. Gimana? Istilahnya apa? Isqat. Isqatu dhaif baina siqataini. Ya. Sami'a ahaduhuma akhar. Itu makna tadlis taswiya. Baik, isqatu dhaif baina siqataini sami'a ahaduhuma akhar. Ini cerdik. Gitu ya. dia barakallahu fikum menjatuhkan rawi yang dhaif dengan cara barakallahu fikum tayyib, dia ini punya guru yang thiqah, gurunya thiqah, tapi guru dari gurunya, kakek gurunya ini rawi yang dhaif, lemah. Jadi guru-guru dia yang di atas itu thiqah, kemudian guru dari gurunya yaitu kakek gurunya dia rawi yang dhaif. Paham ya? Taib. Dan dia enggak rela gurunya ini meriwayatkan dari rawi yang dhaif. Nah, gurunya ini punya guru yang lain yang juga thiqah. Ada yang guru yang dhaif, ada yang thiqah. Barakallahu fikum. Iya. Dan gurunya ini mendengarkan dari kedua guru tadi, ada guru yang thiqah, ada guru yang dhaif. Maka yang dhaif ini dia buang, dia ganti dengan guru yang thiqah. Gitu ya. Misal nama guru yang dhaif adalah barakallahu fikum Ishaq. Gitu ya. Nama guru yang thiqah adalah barakallahu fikum Ismail. Maka dia ganti. Iya. Nama gurunya misalnya barakallahu fikum Abbas ya. Qala sami'tu Abbas an Ismail. Padahal sebenarnya dari Ishaq. Dia buang, diganti dengan Ismail. Itu namanya apa? Tadlis taswiyah. Baik. Pengertiannya adalah itsqatu dhaif baina thiqatain sami'a ahaduhuma akhar. Menjatuhkan rawi yang lemah di antara dua rawi yang thiqah, dan masing-masing keduanya mendengarkan dengan satu sama lainnya barakallahu. Sehingga untuk rawi yang disifati dengan tadlis taswiyah, syaratnya dia baru diterima riwayatnya kalau dia membawakan thiqah sama di dua tabaqat yang rajih, yaitu tabaqat dia dan tabaqat gurunya, kakek gurunya. Iya. Kalau dia mengatakan qala haddatsana fulan, qala sami'tu fulan, diterima. Tapi kalau dia mengatakan qala haddatsana fulan an fulan, ditolak. Karena dia apa? Termasuk rawi yang disifati dengan tadlis taswiyah, sehingga syaratnya riwayat dia baru diterima kalau dia menggunakan sighah langsung mendengar pada dua tabaqat tadi, tabaqat gurunya dan kakek guru. Paham ikhwan ya? Baik, itu pendapat yang rajih. Sebagian para ulama barakallahu fikum menerapkan tayyib standarisasi yang jauh lebih ketat. Ya, sebagian mereka mengatakan enggak, semua sanad harus pakai haddatsana atau sami, itu harus sama. Kalau enggak, enggak diterima riwayatnya. Jadi, apa standarnya lebih tinggi. Yang rajih cukup di dua tabaqat tadi dia membawakan sighah dengan apa? Sama, langsung mendengar, bukan dengan sighah yang muhtamalah. Sighah yang mengandung ihtimal, mungkin mendengar langsung, juga mungkin dengan perantara. Barakallahu fikum. Baik. Itu beberapa barakallahu fikum jenis atau motif tadlis yang dilakukan oleh para perawi. Al-Mu'adzin yu'adzin. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة lanjutkan. Masih terkait dengan Marwan bin Muawiyah barakallahu fikum. Qala haddatsana Yazid ibnu Kaisan. Di sini Marwan membawakan dengan sighah tahdits sehingga aman. Yazid ibnu Kaisan Al-Yashkuri, Yazid ibnu Kaisan Al-Yashkuri Abu Ismail Al-Kufi. Sadukun yukhti'un, sadukun yukhti'. Tayyib. An Abi Hazim. Abi Hazim di sini siapa? Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, ada Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sa'al ibn Sa'ad As-Sa'idi, ada Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Tayyib, di sini Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Siapa dia? Angkat tangan yang tahu. Ramadan. Salman Al-Asja'i. Ahsanta. Kalau Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Salama bin Dinar. Ahsanta. Allah barifik. Iya. Abu Hazim di sini adalah Salman Al-Asja'i. Untuk catat baik-baik, Abu Hazim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya adalah Salman Al-Asja'i. Abu Hazim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia adalah Salamah bin Dinar. Iya, Abu Hazim Al-A'raj, Salamah bin Dinar. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun. Kilahuma siqah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sadiyun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi seseorang dan bersamanya ada anak kecil, sobi. Faja'ala yasummu ilaih. Maka orang itu pun mencium anak tadi. Baik. Ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sobi. Rajul ini jadi fa'ilnya. Jadi ada seseorang yang mendatangi Nabi dan membawa apa? Anak kecil. Kemudian orang tadi mencium anaknya. Faqalan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atarhamuhu, apakah kamu sayang sama anak ini? Qala na'am. Maka laki-laki tadi mengatakan, iya Rasul, saya sayang sama anak ini. Qala fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih menyayangi Anda daripada kasih sayang engkau kepada anakmu. Barakallahu fikum, ya. Dan dia adalah zat yang barakallahu fikum, ya, paling pengasih dan penyayang. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum hampir ada yang mirip dan serupa dengannya dalam riwayat Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perang, beliau mengadakan pengecekan. Tayyib. Dari beberapa tawanan-tawanan yang dilihat di situ, Rasul melihat sebuah kejadian yang barakallahu fikum sangat mengharukan. Gitu ya. Dari kejauhan kelihatan ada seorang wanita yang kelihatan panik. Iya. Barakallahu fikum, panik. Dia memeriksa korban-korban perang tadi. Bolak-balik dibongkar-bongkar gitu ya. Barakallahu fikum. Nampaknya dia mencari sesuatu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian tidak lama kemudian dia barakallahu fikum berhasil, ya. Ternyata yang dia cari adalah anaknya yang masih kecil. Ya, masih bayi ketika perang terpisah. Jadi kan kelihatan wajah ibu yang sangat panik dan begitu cemas. Ketemu barakallahu fikum sama anaknya tadi, kelihatan sekali. Iya. Sangat senang dia, bahagia barakallahu fikum. Langsung anaknya tadi didekatkan kemudian di disusui oleh sang ibu. Para sahabat menyaksikan kejadian itu semua. Maka Rasul mengatakan, iya, tayyib. Wallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Rasul mengatakan, Allah itu jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu tadi kepada putranya. Barakallahu fikum. Tayyib. Menunjukkan, barakallahu fikum, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya itu barakallahu fikum jauh melampaui kasih sayang siapapun. Tayyib ya. Bahkan kasih sayang ibu kita kepada kita itu tidak seberapa dibandingkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Gitu ya. Tayyib. Tapi kebanyakan ya barakallahu fikum manusia tidak merasakan hal tersebut. Barakallahu fikum ya. Tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang spesial. Barakallahu fikum. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat menyayangi kita. Barakallahu fikum. Baik. Dalam banyak hal, barakallahu fikum, dalam banyak sisi yang menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Itu ya. Barakallahu fikum. Dari sisi di antaranya barakallahu fikum begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita non-stop 24 jam setiap hari. Gitu ya. Dalam keadaan apa ikhwan? Manusia itu ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Sedangkan kalian menyikapinya terus melakukan dosa malam dan siang. Antum bisa membayangkan kalau itu terjadi pada antum. Antum tiap hari baik sama seseorang, sama seorang ikhwan misalnya. Kasih, ada apa-apa, terus antum perhatikan. Tapi dia tiap hari menyakiti hati antum. Menghina antum, mengejek antum, barakallahu fikum ya. Tayyib. Gimana perasaan antum? Ya enggak akan berjalan sampai satu hari mungkin. Iya. Saat itu juga Anda akan ngamuk sama dia. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Gitu ya. Manusia tidak bisa membalas budi. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala karena kasih sayangnya yang luar biasa, barakallahu fikum, kita tiap hari dosa, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita non-stop. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Ditambah lagi barakallahu fikum, tayyib, pintu pengampunan dari Allah selalu terbuka. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, separah apapun kesalahan kita. Ya, hatta yang namanya syirik, dosa yang paling Allah benci. Kalau ada seorang hamba ingin bertobat, maka Allah terima. Manusia tidak bisa. Kalau hati sudah tersakiti, tidak ada maaf lagi. Gitu ya. Itu manusia. Iya. Sudah sekali saja tersinggung, tergores hatinya, tiada maaf bagimu. Itu manusia. Ingat ya. Tayyib. Hatta orang tua kita sendiri. Iya. Yang kasih sayangnya untuk kita luar biasa. Kalau mereka sudah tersinggung, kadang gak mau maafkan lagi. Iya apa ya? Karena sudah saking disakiti hati mereka, sudah merasa sangat tersinggung, gak mau memaafkan anaknya. Ya, ada yang sampai mati gak dimaafkan. Walaupun anaknya matinya itu susah. Pak, mbok ya dimaafkan anaknya. Enggak. Biar dia tahu rasa. Oh, ada yang seperti itu. Ada juga, ya nunggu anaknya sekarat. Iya, Pak, dimaafkan anaknya, Pak. Biar bisa segera. Ya wis, tak maafkan. Meninggal. Gitu ya. Sengaja. Barakallah. Itu orang tua. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Iya. Sebesar apapun dosa kita, separah apapun, barakallahu fikum, ya hebat apapun dosa kita, barakallahu fikum, kalau seorang hamba mau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasul, barakallahu fikum, tayyib, wallahu atau lallahu arhamu, ya tayyib, bi'ibadihi min hadihi biwaladiha, atau Allahu arhamu, ya bika, tayyib, minka bihi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, ar-rahmatu bisibyan wal atafu alaihim. Wattarahumu bainan nas sababun lirahmatillahi bihim. Taib. Ya. Ar-rahmatu bisibyan, menyayangi anak kecil, wal atafu alaihim, dan bertindak lembut kepada mereka, wattarahum bainan nas, dan saling menyayangi sesama manusia, sababun lirahmatillah, itu adalah sebab seseorang mendapatkan rahmat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi, ya, orang-orang yang ada di muka bumi, maka zat yang ada di langit akan menyayangi kalian. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah taqbilus sibyan masyru'un wa mustahab. Ya. Barakallahu fikum. Mencium anak kecil merupakan perkara yang disyariatkan dan dianjurkan. Bisyartin bidunis syahwah. Ya, dengan syarat yang penting menciumnya bukan untuk menyalurkan hasrat dia seksualnya. Barakallahu fikum. Baik, benar-benar menciumnya itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Kitab apa yang membahas tuntas masalah nyanyian dan kitab yang membahas masalah gambar? Seingat saya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas hal tersebut dalam beberapa kitab beliau, di antaranya adalah kitab Ighatsatul Lahfan. Ya, Ighatsatul Lahfan itu dibahas tuntas. Terus barakallahu fikum, bantahan bagi pihak-pihak yang melemahkan hadis. Iya. Barakallahu fikum, yang mengharamkan nyanyian. Saya kunu min ummati qaumun yastahilluna al-khirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Iya, itu dibantah oleh beliau. Juga dalam kitab Talbis Iblis. Iya, dalam kitab Talbis Iblis juga dibahas di situ. Barakallahu fikum. Adapun untuk masalah gambar, banyak di kalangan a'immah mu'asirin yang menulis dalam masalah ini, di antaranya adalah kitabnya Syekh Muqbil. Ada yang tahu judulnya? Hah? Nah, tayyib. Hukmu Taswir Dawatil Arwah. Tayyib, kitabnya beliau. Juga Syekh Ibnu Baz juga ada risalah khusus bahas masalah ini. Ada salam dari Ubay Al-Butoni untuk para asatidah dan santri Al-Bainah. Alaika wa'alaikumsalam. Ada salam dari Bang Roma, Ramadan Medan, dan Muhammad Arif untuk seluruh penduduk Al-Bayyinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara terhindar dari sifat boros dan bagaimana cara mengobati sifat tersebut? Barakallahu fikum. Ya. Baik. Menghindari sifat boros adalah caranya, barakallahu fikum, yaitu dengan ya bergaul dengan teman-teman yang fuqara wal masakin. Gitu ya. Di situ kalian akan merasakan, meresapi gitu ya. Bagaimana barakallahu fikum nikmatnya jadi fuqara dan masakin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Mau beli jajan satu saja, dia pertimbangkan baik-baik. Beli apa enggak ya gorengannya ya? Beli apa enggak? Padahal cuma 500 rupiah. Barakallahu. Antum mau beli 5.000 enggak pakai mikir. Ya, tapi antum itu lihat teman antum. Ngapa ya, Ki? Bingung ana. Mau beli gorengan apa enggak ya buat lauk makan? Mau beli berapa sih? Ya satu. Loh, kenapa? Ya ini dah tinggal uang saya yang tersisa. Masya Allah. Ya. Kalau antum meresapi, antum akan meneteskan air mata. Wah, gitu ya, ikhwan ya. Baik. Yang benar antum? Iya. Iya, barakallahu fikum. Tayib. Sehingga bergaul dengan mereka mau tidak mau akan merubah karakter Anda yang boros, konsumtif. Ya, ya. Kemudian jauhi tempat-tempat yang barakallahu fikum. Iya, membuat Anda boros. Nah, jangan nongkrongnya dekat warung, barakallahu fikum ya. Dekat warung lihat teman yang makannya masya Allah. Ya mau tidak mau Anda akan terbawa gitu ya. Baik, lebih banyak di masjid atau di sakan, barakallahu fikum ya. Murojaah, barakallahu fikum, tayyib. Itu akan mengurangi. Tapi kalau Anda biasa nongkrongnya dekat toko, ya mau tidak mau, barakallahu fikum ya. Tayyib. Hasrat Anda sebagai bulldozer itu akan barakallahu fikum kuat. Iya. Barakallahu. Seolah-olah bakwan, bonggolan itu memanggil Anda, "Ayo sini Mas, makanlah aku." Gitu ya. Enggak kuat barakallahu fikum. Baik. Iya. Atau boros dari sisi barakallahu fikum pakaian. Gitu ya. Baik. Tiap kali keluar muncul baju sodaf, kiriman mesti, iya. Dia beli. Barakallahu fikum. Baik. Padahal dia sudah punya banyak. Gitu ya. Senang saja koleksi. Barakallahu fikum. Maka ya menghindar. Ketika pada buka, ayo lihat. Oh, dah duluan mau ke sana. Gitu ya. Barakallahu itu lihat. Tadinya cuma enggak pengen, cuma pengen lihat. Loh, kok ada yang bagus itu ya? Akhirnya beli juga. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sering-sering melihat orang yang posisinya ada di bawah kalian. Gitu ya. Jangan yang di atas. Kalau di atas bawaannya terus saingan. Nah, si fulan punya ini, pengen punya ini. Si fulan punya itu, juga pengen punya itu. Barakallahu fikum ya. Tapi kalau kalian melihatnya dengan teman-teman yang di bawah kalian, kalian akan merasa puas, gitu ya. Alhamdulillah, iya, sudah punya ini, sudah punya itu. Barakallahu fikum. Teman yang di sebelah, iya, memprihatinkan. Beli bakwan satu saja dia mikir sekali, gitu ya. Beli enggak ya? Beli enggak ya? Masya Allah. Iya. Ada enggak seperti itu Sanjis di sini? Enggak ada ya? Hah? Yang beli satu bakwan sambil mikir ada enggak? Ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah, makmur-makmur santrinya. Kalau ada, kasih tahu saya ya. Mengapa Islam identik dengan lambang bintang dan bulan sabit? Apa sejarahnya? Wallahu a'lam. Apa ya? Islam identik dengan bintang dan bulan sabit? Enggak juga. Ustaz, tolong dinasehati ya. Akhlak anak-anak yang suka memanggil temannya dengan cung. Iya dah, ada santri yang seperti itu? Banyak. Harus diubah ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barakallahu fikum, inna mimma yusaffi laka wuddu akhika, ya, antabda'a lahu bisalam wa antad'uhu bi ahabbi al-asma' ilai. Ya. Termasuk hal-hal yang bisa membuat temanmu itu tulus dalam menyayangimu dan mencintaimu adalah engkau yang pertama kali memulai salam ketika berjumpa dengan dia dan engkau memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai. Iya. Cung, kira-kira panggilan sopan atau tidak? Enggak. Kan ya? Baik. Sehingga ana nasihatkan barakallahu fikum diganti. Ya, apalagi santri memang kurang sedep dengernya ya. Cangcung cangcung cangcung ah, manggil di sana cung cung cung ya. Enggak sedep barakallahu fikum. Panggilan sesama teman itu gunakanlah panggilan yang paling baik. Ya akhil karim, ta'al. Wah, kan enak dengernya ya. Ya akhil karim, ya akhil mukarram, barakallahu fikum. Itu enak dengernya. Ya, taib atau ya Aba Fulan, ya Fulan, ya. Barakallahu fikum. Mulai saat ini diganti ya. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang teman Anda itu senang dipanggil dengan cung. Ya, ente kalau mau manggil anak panggil aja cung. Anak senang sekali panggilan cung itu. Lain, berarti memang dia suka. Barakallahu fikum ya. Ada yang suka dipanggil dengan cung? Ayo angkat tangan. Firdaus. Tuh, jangan. Iya. Enggak suka dia. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga di sini kita menasihatkan ya pada para talabah diganti ya. Kalau ada yang masih keceplosan diingatkan. Iya, itakila ya akhi. Gitu ya. Baik. Dan dinasihatkan sama ustaz jangan dibiasakan panggilan cung. Ya, Anda juga kadang dengar sekelibat gitu ya. Cung, cung. Aduh, ini kok di telinga enggak enak dengernya. Iya. Anda itu orang mulia di sini. Memang ya, orang terhormat. Level kalian itu bukan level tukang beca. Iya. Level kalian itu bukan level tukang parkir, bukan jukir. Kalian itu penuntut ilmu. Ya, orang-orang yang dikenal dengan ilmunya, orang-orang berpendidikan. Paham ya? Baik, sehingga yang seperti ini barakallahu fikum harus dihilangkan. Ya. Mulai saat ini jangan lagi memanggil temannya dengan cung, apalagi yang semisal dengan itu. Ya, panggillah teman-teman Anda dengan panggilan yang baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Naktahi bihadul qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu. Barakallahu fikum.